الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لا نبي ولا رسول بعده، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن تبع هداه واتبع سنته ووالاه إلى يوم القيامة. وبعد، فقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا معشر الجمعة يعني رحمة الله سبحانه وتعالى، nikmat yang mana lagi yang kita lupakan, yang kita ingkari, atau yang kita kufuri. Umur panjang sampai saat ini kita masih hidup. Lapangan kesehatan Allah masih berikan kepada kita, bisa jadi lebih baik dari banyak orang. Belum lagi Allah Subhanahu wa taala lewatkan kepada kita hari-hari yang sangat berharga. Hari-hari yang sangat menguntungkan bagi mereka orang yang yakin dan mengetahui. Hari-hari ini adalah hari-hari yang menghantarkan kita memperoleh kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, berpeluang bahkan lebih baik daripada pahala syahid. Mudah-mudahan setiap kita selalu menyadari akan kesempatan ini sehingga kita bisa dengan benar dan seksama memanfaatkan dan menggunakannya untuk mengoptimalkan dalam kondisi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah jemaat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, tadinya saya ingin menyampaikan tema berjudul Ulama Akhirat. Tetapi begitu jalan dari rumah dan ternyata jalan dalam keadaan lengang, kemudian ternyata saya ingat bahwa hari ini adalah tanggal 17 Agustus. Oleh karena itu saya menjadi teringat dan membelokkan judul. Mudah-mudahan semua ini adalah untuk kebaikan kita bersama. Karena itu saya akan sampaikan judulnya adalah berubah dengan judul Memaknai Merdeka. Jamaah jemaat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, merdeka itu artinya adalah bebas. Bebas dari perbudakan. Bebas dari penghambaan. Bebas dari tuntutan. Atau bebas dari penjajahan. Inti hakikatnya adalah bebas. Tidak lagi terbelenggu. Tidak lagi terikat. Tidak lagi tidak bisa bergerak. Tetapi dengan leluasa dia bisa hidup. Sebagaimana dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini dalam keadaan merdeka. Sama jemaat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dulu yang disebut dengan penjajahan itu terutama mulai era-era penjajahan abad 15 dan seterusnya, ternyata penjajahan itu disasarkan menjadi bidikannya adalah tiga. Atau bisa disebut dengan 3G. G3 atau 3G. Ada namanya gold, emas. Ada namanya adalah termasuk glory. Dan ada yang disebut dengan gospel. Gold dimaknai bahwa negara-negara jajahan hendaknya dimanfaatkan ekonominya. Sumber alamnya harus digunakan untuk kepentingan penjajah. Jadi kekayaan alamnya dikeruk, apa saja kemudian diboyong, dibawa untuk kepentingan dan keuntungan penjajah. Kedua, glory. Diartikan dengan Kalau tadi adalah alamnya dari sisi penghasilannya yang bisa memenuhi hajat hidup terutama di negara-negara penjajah, maka glory lebih dahsyat dari itu. Kawasannya bila perlu dikuasai, tanahnya dikuasai, atau negaranya dikuasai. Dan yang ketiga, lebih dahsyat lagi. Kalau tadi berupa finansial, berupa tempat di mana manusia tinggal, yang ketiga adalah bagaimana agar hati manusia dikuasai. Dalam artian bahwa agama mereka menjadi murtad dari Islam dan kemudian masuk ke dalam agama yang waktu itu adalah Nasrani. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, konon sekarang sudah bukan imperialisme kuno lagi. Bukan penjajahan tradisional lagi. Tetapi sekarang disebutnya adalah imperialisme modern. Imperialisme modern ini adalah diutamakan yang menjadi sasaran adalah ekonomi. Kawasan boleh jadi dimiliki oleh tuan rumahnya. Tetapi penghasilannya atau aturannya harus tunduk di bawah penguasaan mereka, orang-orang yang disebut dengan penjajah. Oleh karena itu, maka banyak yang dijadikan alat. Bisa jadi industri, bisa jadi adalah globalisasi, bisa jadi informasi, bisa jadi senjata, dan seterusnya. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya setiap kita menyadari bahwa yang disebut dengan merdeka artinya adalah manusia itu terbebas. Jangan sampai pikirannya menjadi terbelenggu. Pikirannya, badannya, fisiknya menjadi terbelenggu. Apalagi kalau hatinya menjadi juga terbelenggu. Kalau kemudian pikirannya menjadi terbelenggu, karena dia sebetulnya adalah tidak lagi berpikir untuk menjadikan, memposisikan dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, tetapi hambanya mereka para penjajah. Mungkin dari orientalis, atau mungkin dari orang-orang yang kemudian mengajarkan sesuatu yang dibutuhkan oleh kaum muslimin, lalu di sela-sela itu dimasukkan misinya, lalu begitu pulang mereka adalah menjadi speaker-speaker terhadap akidah, termasuk diantaranya adalah liberal. Atau mungkin penjajahan itu adalah sekarang bisa jadi menjajah hatinya. Bagaimana caranya agar manusia terbelenggu, tidak lagi merasa tenang dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan lebih tenang apabila handphonenya di sisinya, apabila hiburannya selalu siap melayani apa yang diinginkannya. Sesuatu yang melalaikan, sesuatu yang membuat dia banyak tertawa, sesuatu yang menyebabkan hatinya mati, ini juga adalah bagian daripada penjajahan dan perbudakan. Jamaah-jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis kata Rasulullah SAW, la tuksiru minad dhahik. Jangan kalian berbanyak tertawa. Fa inna kasratad dhahik tumitul qalb. Karena banyak tertawa itu menyebabkan hatimu menjadi mati. Jamaah-jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya teringat dengan apa yang dibeberkan oleh seorang mujahid sahabi bernama Rib'i bin Amir pada saat menghadap Rustum, panglima Persia yang perkasa dan berabad-abad merajai dunia. Ketika dipanggil karena menerima tawaran perang Al-Qadisiyah, lalu ditanya, untuk apa kamu kesini dan seterusnya, lalu jawabannya adalah, kata beliau sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah tahun 14 Hijriah terjadinya, kata Rabi' bin Amir mengatakan begini, Allahu ibta'asana لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله ومن ضيق الدنيا إلى ساعتها ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. Tiga yang dikemukakan. Yang pertama adalah kita datang ke sini bukan untuk dunia. Beda dengan tadi. Tadi datang ke sini adalah untuk meraup kekayaan, untuk menguasai kawasan. Lihat, Islam ketika mereka adalah berjihad fisabilillah bukan untuk mencari hidup, tetapi mencari mati, menuju mendapatkan kehidupan yang hakiki dari Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, ibta'atsanallahu, Allah membangkitkan kami agar kami menjalankan misi. Misinya adalah agar kami mengeluarkan manusia yang Allah kehendaki dari penghambaan manusia terhadap manusia, menjadi manusia itu berhamba kepada Tuhannya manusia. Dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan untuk membunuh manusia, bukan untuk meraup kekayaan, bukan untuk menguasai, tetapi untuk mengajak manusia agar manusia itu adalah bersama-sama meniti jalan yang lurus untuk meraih bahagia yang hakiki dan selamat yang hakiki di dunia dan di akhirat. Lalu kata beliau, wa min diqid dunya ila sa'atil akhirah, dan untuk mendapatkan suatu keadaan di mana dunia ini adalah sempit, dimanapun manusia akan merasakan sempit. Buktinya adalah dalam keadaan senang sekalipun dia selalu berada dalam keadaan tidak senang. Dirubahlah semua ini adalah untuk mendapatkan kelapangan dan kesenangan yang hakiki dari Allah Subhanahu wa taala melalui cinta Allah dan ridha Allah. Wa min jawril adyan ila adlil Islam. Islam itu adalah ajaran yang adil. Tidak ada namanya istilah tumpul ke atas, tajam ke bawah, tidak ada dalam Islam. Yang ada adalah seperti yang Rasul sabdakan. Kata beliau, wallahi lau sarqat Fatimah bintu Muhammadin laqata'tu yadaha. Demi Allah, kata Rasul, kalau seandainya Fatimah putri Muhammad yang beliau sangat cintai mencuri, kata Rasul, aku akan potong tangannya. Ya majimati rahmati Allah Subhanahu wa taala, keadilan yang mana yang bisa membuktikan seperti yang diajarkan, yang dicontohkan oleh al-Islam. Ya majimati rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Islam hanya mengajak manusia untuk merdeka. Merdeka dari penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya menjadi hamba satu, yaitu hamba Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran banyak ayat tentang masalah ini, antara lain, Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'buda illallah. Tidak berhamba kecuali hanya kepada Allah. Dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak diperintah mereka manusia ini kecuali hanya untuk beribadah dan berhamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan melepaskan perbudakan. Karena sesungguhnya manusia itu semakin tinggi, semakin congkak, semakin hurur, semakin sombong, dan semakin ingin menguasai orang lain, bahkan ingin memperbudak orang lain, dan contohnya ada pada Fir'aun. Kata Allah SWT, إِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ. Fir'aun begitu berkuasa, semua adalah harus tunduk pada dia, bahkan mereka dihabisi oleh Fir'aun itu. Jamaah-jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu marilah kita maknai apa yang dimaksud dengan merdeka ini. Merdeka bagi seorang muslim adalah bahwa dia terbebas dari belenggu apapun di dunia ini. Semua sama. Tetapi dia hanya satu, tidak merdeka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan Allah penuh dengan tunduk, patuh, menghinakan diri, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-khudu' wa ta'ah wal inqiyad wal istislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di hadapan manusia adalah yang ada harus sesuai dengan koridor Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia lebih tua, maka kewajiban kita adalah menghormati. Kalau dia lebih muda, maka kita kewajibannya adalah menyayangi. Sebagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man lam yuqir kabirana wa lam yarham saghirana." Bukan umat kami orang yang mereka tidak hormat kepada yang lebih tua dan tidak sayang kepada yang lebih muda. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah SWT, oleh karena itu, maknailah merdeka ini dengan sebenarnya. Bukan bermakna menguasai orang lain, memperbudak orang lain, menginjak-injak harkat dan martabat orang lain, atau menghalalkan apa yang dimiliki oleh orang lain atau bangsa lain. Tetapi semua kita adalah berada dalam rangka bagaimana menghambakan diri kepada Allah SWT. Karena manusia adalah sama, dan sama itu dibedakan oleh takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan barokah kepada kita sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahu dahu wa walah ila yaumil qiyamah. Wa ba'du. Jemaah-jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, camkan baik-baik. Perbedaan orang yang berhamba kepada Allah, dia budaknya Allah, tidak merdeka di hadapan Allah, dan mereka adalah merdeka di hadapan manusia dan tidak mau diperbudak oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda kepada kita melalui apa yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata beliau, innallaha yaqulu, sesungguhnya Allah berfirman, berarti hadisnya qudsi, yabna adam, wahai anak Adam, tafarrag li ibadati, jadikanlah semua usiamu, semua hidupmu, seluruh segenap hidupmu untuk berhamba kepadaku, Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu minta merdeka kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali kalau bisa lulus menjadikan statusmu sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau menjadi hambaku, kata Allah, amla sadraka ghinan wa asuddu faqraka. Aku akan penuhi dadamu dengan rasa cukup, dan aku akan tolak kamu dari kefakiran. Wa illa taf'al mala'tu yadaika syughlan wa lam asudda faqraka. Tapi kalau kamu berhamba kepada selainku, berhamba kepada hulus, berhamba kepada dinar, berhamba kepada dirham, berhamba kepada hawa nafsu, berhamba kepada sesama, maka yang ada, kata Rasul, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah amla sadraka syughlan. Aku akan penuhi dadamu dengan sibuk, sibuk dan sibuk. Mikir ini, mikir itu dan seterusnya. Sehingga dia akan menjadi melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Karena konsentrasinya adalah kepada selain Allah. Walam asudda faqra. Tetapi betapapun pengorbanannya sedemikian rupa, tetap saja dia akan menjadi orang yang fakir. Karena Allah tidak menjadikannya orang yang berkecukupan. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita adalah tidak merdeka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan manusia siapapun, makhluk apapun, kita adalah merdeka karena Allah melahirkan kita dalam keadaan merdeka. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين ونحن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أصلح أحوال المسلمين. اللهم أصلح شباب المسلمين. اللهم أصلح فتيات المسلمين. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa al-tuqa wa al-afafa wa al-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullahu ajilahu wa ajilah. Ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa na'udhu bika min ash-sharri kullihi ajilihi wa ajilih. Ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Ibadallah,